الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أنا جنتي دن حرمتي رحمني الله إياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang sangat berharga dan wajib kita syukuri adalah nikmat pertemuan yang seperti ini, di mana kita saling bertemu, saling sapa menyapa dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dan untuk saling menuntun ke jalan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka di hari akhirat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang saling menuntun untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala sesama mereka. Kita juga memohon agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam hadis kudusi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling duduk sesama mereka karenaku, saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kajian ilmiah dan intensif kita mengkaji kitab Al-Usul As-Sittah, enam landasan pokok dalam perkara agama kita, setelah sebelumnya kita menyelesaikan landasan yang kelima. Maka pada pertemuan ini insyaallah kita akan memasuki landasan yang keenam yang dengannya kita telah menyelesaikan kitab ini insyaallah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-aslu sadis, landasan keenam yang telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an secara gamblang dan terang menerang adalah raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, wa hiya anna al-qur'an was sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih telah membantah sebuah syubhat yang dibuat oleh syaitan. Syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Sebuah syubhat agar manusia mengikut meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, dan mengikuti ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat para tokoh, serta hawa nafsu yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Apa syubhatnya? Bunyi syubhatnya, anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada yang mengetahui, memahaminya kecuali seorang yang mujtahid mutlaq. Wal mujtahidu huwa al-mawsuf bi kadha wa kadha. Dan yang namanya mujtahid, ini bunyi syubhatnya, dia harus memiliki sifat yang demikian dan demikian. La'alha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Yang mana syarat-syarat mujtahid tersebut tidak didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Karena memang tujuan mereka dalam meletakkan syarat-syarat mujtahid itu adalah agar manusia tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kembali kepada kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, yang belum jelas mereka berada di atas kebenaran. Fa in lam yakunil insanu kadzalik, jika seseorang belum sampai ke tingkatan mujtahid yang mutlak yang memiliki sifat-sifat tersebut, falyu'rid anhuma, hendaknya dia berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fardhun hatman, itu sebuah kewajiban. La syakka wa la iskala fih. Ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Kemudian bunyi syubhat berikutnya, masih syubhat untuk meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq. Orang yang mencari hidayah langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan menjadi zindiq, orang yang keluar dari agama ini. Wa imma majnun, atau dia akan menjadi gila karena langsung mencari petunjuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Syubhatnya, li'ajli su'ubati fahmihima, karena Al-Quran dan hadis itu sulit dipahami. Masya Allah. Fasubhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, segala pujian hanya untuknya, penyempurnaan yang sempurna hanya untuknya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara, betapa banyak penjelasan Allah Jalla wa'ala secara syar'i dan secara takdir. Khalqan wa amran, yang telah Allah ciptakan dan perintah yang datang dari Al-Quran dan hadith fi raddi hadhi syubah al-mal'unah, dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi. Syattan, syatta balagat ila haddi darurat al-ammah, penjelasan-penjelasan Allah dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi itu sudah sampai ke tingkatan darurah, daruriyat, darurat yang umum, di mana semua orang memahami ini adalah syubhat yang batil. Secara syar'i, betapa banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, melarang kita mengikuti selain Al-Quran dan As-Sunnah, memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Secara takdir pun, belum pernah ada di muka bumi ini yang berada di jalan, yang berada di jalan yang benar tanpa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena memang Nabi SAW telah menyatakan, inni taraktu fikum syai'aini lan tazillu ba'di ma tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat setelahku selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Nah, dan secara takdir, sepanjang sejarah orang-orang yang ingin membangun agama mereka di atas selain Al-Quran dan As-Sunnah, di atas mimpi-mimpi, di atas ra'yu-ra'yu, di atas ijtihadat para tokoh yang ditokohkan, melainkan mereka melahirkan keanehan-keanehan yang membuat anak-anak yang belum balik saja tertawa melihatnya. Nah, seperti agama Baha'i dan sebagainya, ya, atau orang-orang yang ekstrim dalam beribadah, dalam berzikir dengan cara-cara, dengan metode-metode yang membuat ya anak kecil yang belum balik saja bingung dan tertawa melihatnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, yang sungguh ya, telah berlaku perkataan Allah Jalla wa'ala atau ketentuannya terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adqani fahum muqmahun, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka mengikuti hawa nafsu. Lalu tangan mereka diikat ke dagu sehingga mereka muqmahun, ya, sehingga mereka dalam keadaan tertengadah. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ, dan kami adakan di antara mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding, serta kami tutup mata mereka, tentunya mata hati, sehingga mereka tidak dapat melihat. Sehingga Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتُمْ أَنْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, baik engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Oleh karena yang kata para ulama, seorang yang ikhlas mencari kebenaran cukup baginya satu dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tapi orang yang memang pengikut hawa nafsu tidak akan cukup untuknya 1000 hadis. Ya, 1000 hadis pun tidak cukup untuknya. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, yang sering diperdebatkan di dunia dakwah, masalah haram yang musik. Betapa jelas ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kesepakatan empatan, empat imam mazhab. Tetap aja ada celah untuk ditolak. Ya, ada yang gentleman langsung menolak ayat dan hadis dengan alasan enggak modern, enggak cocok untuk zaman yang modern ini. Ada yang ya tidak gentleman. Sejatinya dia ingin menolak ayat dan hadis serta ucapan para sahabat atau ulama Islam tentang haramnya musik. Tapi karena khawatir kalau dia menolak secara terang-terangan, ya, keumuman kaum muslimin akan menilainya menyimpang, maka dia bermain politik dan bermain lisan. Ya, tapi kan hadis itu begini, begini, begini, seperti pisau dan ini dan itu. Nah, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib. Peringatan engkau itu hanya bermanfaat. Peringatan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf hanya bermanfaat bagi orang yang mengikuti adzikr Al-Quran, agama Allah, dan takut kepada Allah secara ghaib, walaupun dia sendirian, tiada yang melihat dirinya melakukan maksiat tersebut. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan pernah manfaat peringatan untuk mereka. Berbeda dengan orang yang sudah punya prinsip, agama saya harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Walaupun terkadang dia menyelisihinya karena tidak tahu, begitu diberitahukan ayat dan hadis, maka dia akan menerimanya walaupun terkadang dia masih menyelisihinya. Yang namanya anak Adam. Tapi kalau orang yang belum menerima ini sebagai landasan agamanya, dia masih punya landasan lainnya, yaitu akal, yaitu adat, istiadat, budaya setempat, maka 1000 hadis pun yang kita sampaikan tidak akan bermanfaat untuknya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib. Peringatan engkau itu hanya bermanfaat untuk orang yang mengikuti adzikr Al-Quran, As-Sunnah, dan takut kepada Allah Jalla wa'ala, walaupun dia seorang diri, sedang sendirian. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berikanlah berita gembira untuknya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yasin ayat 7 hingga 11. Kemudian Syekh menutupi kitab ini, akhir walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan yang beliau kesimpulan dari ucapan beliau di atas, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa ada sebuah syubhat yang dibuat oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia agar manusia ini meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti ra'yu-ra'yu para tokoh yang ditokohkan dan hawa nafsu yang bisa menyebabkan perpecahan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Dan syubhat tersebut telah dibantah dengan jelas dan gamblang oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, di mana mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tiada yang mengetahuinya, tiada yang memahaminya kecuali seorang mujtahid yang mutlak yang memiliki sifat ini dan itu. Syekh tidak sebutkan karena beliau hanya menyebutkan di sini secara global. Dan kalau kita lihat di media dan di dunia dakwah, ya, berbagai kriteria mereka sebutkan yang itu membuat seseorang menjadi pesimis untuk memahami Al-Quran. Ya, pada dalam Al-Quran Allah hanya menjadikan pemahaman para sahabatnya sebagai referensi umat Islam dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka menyatakan harus mujtahid yang mutlak dengan sifat ini, sifat itu. Ya, mungkin semua sifat itu tidak didapatkan secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Kalau dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia harus, ya, menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Cukup Al-Quran dibaca saja sebagai zikir. Nah, Makanya tidak aneh di sebagian pesantren, pondok pesantren ini, itu yang disuruh hafal itu bukan Al-Quran dan Hadis. Yang disuruh hafal, yang disuruh hafal kepada murid-murid mereka itu kasidah-kasidah, ya, dalailul khairat, pantun-pantun, puisi-puisi, bahkan juga sudah mulai ada dangdut koplo-koplo, cuma dengan bahasa Arab dangdutnya. Itu sudah mulai masuk ke dunia pondok pesantren. Karena memang demikian doktrinnya di sebagian orang. Nah, harus mujtahid yang mutlak. Ya. Sehingga mereka enggak berani baca kitab-kitab tafsir dengan sendirinya. Nah, walaupun sudah paham bahasa Arab. Ya dan billah. Sampai-sampai mereka mengatakan, kata Syekh, barang siapa yang mencari petunjuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, imma zindiq, dia akan keluar dari agama ini, wa imma majnun, atau dia akan gila. Karena Al-Quran dan Hadis itu sulit untuk dipahami. Pernah enggak di antara antum yang mendengar syubhat yang seperti ini? Hah? Mana adibinnya? Pernah ya? Ini kayaknya syubhat umum. Ya Ustaz. Iya kan? Iya. Iya. Cabang dari ini, ketika sebagian mereka dikatakan, coba buktikan dari kitab-kitab induk Imam Syafi'i seperti Al-Um, Ar-Risalah, bagaimana pendapat beliau tentang tahlilan dan sebagainya. Ya, katanya, jangan kembali langsung ke Al-Um. Ini ada kitab, ya, Baduri. Ini revisi dari kitab ini. Ya, kitab ini revisi dari kitab ini. Kitab ini revisi dari ini. Ini revisi dari ini, revisi dari ini. Ah, ini revisi dari Al-Um. Maka kita ambil dari ini. Kemudian pendapat ini diambil, kemudian menisbatkan ini mazhab Syafi'i. Ya. Padahal seorang murid dengan guru saja, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i aja bisa berbeda pendapat. Apalagi orang yang nulis kitab fikih yang datang 100, 200, bahkan 1000 tahun setelah Imam Syafi'i. Yang belum tentu dia sendiri benar-benar mengetahui pendapat Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih. Demikianlah pembodohan. Nah, pada ayat Al-Quran dan Hadis, barang siapa yang baca Al-Quran, betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan Al-Quran adalah sumber hidayah. Bahkan surat yang kedua dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Bagaimana mungkin Allah jadikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sementara dia tidak dapat dipahami, sulit dimengerti. Ya. Kitab yang Allah Jalla wa'ala katakan tibyanan li kulli syai, yang menjelaskan segala sesuatu secara gamblang dan jelas. Namun ada sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, dari sebagian ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, bahwa yang di dalam Al-Qur'an itu kandungannya secara umum ada beberapa. Yang pertama, sesuatu yang dipahami oleh orang awam dan para ulama. Ulama yang memahami dan orang awam pun memahami, yaitu tentang apa? Tentang tauhid, tentang syirik, tentang halal dan haram. Orang yang membaca ayat Al-Quran tentang zina, ada yang langsung, saya harus jadi mujtahid mutlak dulu, baru saya bisa memahami wala taqrabuz zina, begitu? Ya kan? Ya, la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa, jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Oh, saya belum paham, saya harus jadi mujtahid mutlak dulu. Halal dan haram, tauhid dan syirik, ini dipahami oleh orang awam dan para ulama. Adapun nasikh wal mansukh, ini hanya ulama yang memahami, itu pun sedikit, dan itu diterangkan di dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama. Ya. Atau ayat yang syubhat yang harus dikembalikan kepada muhkamat, maka itu hanya rasikhuna fil ilm, para ulama yang memahami. Adapun bab halal dan haram, tauhid dan syirik, wajib mengikuti Nabi Muhammad, tidak boleh melakukan bid'ah, ini hal-hal yang dimaklumi oleh setiap orang awam bahkan. Nah. Dan ya, berbagai syubhat di masa sekarang dilontarkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Dan ini salah satu target dan upaya orang komunis, jemaah. Karena para ulama menyatakan di antara landasan ilmaniyin yang sangat menyimpang, mereka ingin fasluddin anid daulah. Mereka ingin memisahkan agama dari kenegaraan, ya, dari dunia. Agama itu cukup dalam masjid saja. jangan bawa ke tempat kerjamu, jangan kamu bawa ke tempat pendidikanmu, jangan kamu bawa ke dalam pola kamu dalam bernegara, cukup di dalam masjid saja. Ini tujuannya. Ya. Tetapi kebenaran ini ya'lu wa la yu'la, selalu menang, tidak akan pernah bisa dibenamkan dan dikalahkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la, selalu menang. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wa wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka selalu ingin memadamkan cahaya Islam, tetapi Allah akan senantiasa menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir bersatu padu, mereka benci terhadap Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mutawatir menyatakan, wala tazalu ta'ifatu min ummati adh-dhahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafa wala man khadala hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok kecil, ya, sekelompok dari umatku yang selalu menang di atas kebenaran, terlihat di atas kebenaran, ya, istiqamah di atasnya, tidak membahayakan mereka, ya, mereka tidak goyang sedikit pun dengan banyaknya orang yang menyelisihi dan merendahkan mereka sampai datang perintah Allah dan mereka masih seperti itu. Nah, demikian juga hari-hari ini, di hari-hari ini jemaah, sebagian mereka tidak berani langsung menyampaikan syubhat yang seperti ini. Tapi sebagian mereka menyatakan, ya, Sahih Bukhari kan tulisan manusia, kalau Al-Quran okelah pasti benar karena itu firman Allah. Tapi kalau Sahih Bukhari kan tulisan manusia, masya Allah, ya, kita katakan benar, ya, itu tulisan manusia, tetapi isinya adalah sabda Nabi SAW yang merupakan wahyu dari Allah. Mungkinkah ribuan hadis Nabi dipalsukan kemudian Allah diam membiarkan kitab tersebut sudah ratusan, ya, tahun, ya, bahkan sudah lebih dari 1000 tahun, ya, menjadi rujukan kaum muslimin. Tidak ada satupun ulama hadis yang mampu membongkar, ya, kesesatan di dalamnya. Mustahil, ya. Ini dari satu sisi. Sisi kedua, seluruh ulama hadis talaqathu bil qabul, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim. Seluruh ulama hadis sepanjang masa telah menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan perlu dikaji lagi kesahihan hadis ini. Datang dosen-dosen dari UIN ini, UIN itu, kemudian ingin mengatakan harus dikoreksi lagi Sahih Bukhari. Dan itu anda dengar langsung, ya. Ya, ketika bertemu dengan seorang dosen filsafat, ya, yang menganggap enggak perlu jilbab itu dan seterusnya, ya, dari kaum sekularisme. Nah, dan ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, seorang muslim dan muslimah hendaknya kokoh di atas landasan-landasan agamanya. Jangan pernah, jangan mudah goyang, jangan termudah, ya, terombang-ambing mengikuti suasana. Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagai landasan utama kita dalam beragama, dan jangan pernah keluar darinya. Karena Nabi SAW telah mengingatkan, la yazighu anha illa halik, tiada yang bergeser dari agama yang telah aku tinggalkan melainkan dia pasti binasa di dunia dan di akhirat. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada yang bergeser darinya kecuali pasti binasa di dunia maupun di akhirat. Adapun syubhat-syubhat yang seperti ini bagi orang-orang yang selalu di dalam ilmu agama, ya, dia memahami Al-Qur'an adalah firman Allah jalla wa ala yang maha sempurna, ya. Dengan adanya dan juga Allah melahirkan para ulama yang menulis kitab-kitab tafsir yang menafsirkannya dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi dengan ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ciptakan para ulama yang mensyarah maksud hadis Nabi itu dari dengan menyebutkan ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau dari sisi bahasa, ya, atau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lainnya sebagai landasan agama dia, dan dia menjadikan referensi para sahabat Nabi dan para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai referensi dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah dia tidak akan mudah terombang-ambing dengan suasana di masa yang penuh fitnah ini. Ini kesimpulan dari landasan keenam yang beliau sebutkan di atas, ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan, barakallahu fikum. Maka dengan ini kita telah menamatkan kitab ini. Masya Allah, alhamdulillah. Di pertemuan ketujuh ini, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak bertanya langsung melalui raise hand atau melalui WA di 081-222-723-457. Baik, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan yang hadir, ini hanya menyambung tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa begitu banyak sekali ya syubhat-syubhat, bahkan membuat istilahnya, kalau Anda bilang mendalili amal, bukan mengamalkan dalil gitu ya. Iya. Begitu saja. Ada satu syubhat, kemudian diamalkan, kemudian dicari dalilnya yang pas, yang cocok, bagaimana gitu. Nah, ini mungkin apakah ini termasuk ciri-ciri akhir zaman, salah satu ciri akhir zaman juga, Ustaz ya? Naam, betul. Masya Allah. Gitu. Nah, begini. Menurut pendapat Ustaz, banyak yang mendalili amal ya, atau ya, apa, melegalkan atas baik, apa yang diamalkan, padahal sesungguhnya syubhat, bahkan haram ya, diharamkan, seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Untuk menghadapi fenomena ini, seperti apa ini Ustaz kira-kira? Yang pertama, barakallahu fik, cek, suara Anda masih terdengar? Ya, terdengar Ustaz. Baik, barakallahu fik. Yang pertama, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sedikit penjelasan dari kita di atas tadi, agar seseorang tidak pernah agar seorang tetap kokoh di atas keyakinannya bahwa landasan dia dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Maka setiap ada ucapan, kalau itu dalam akidah, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dia yakin seyakin-yakinnya itu adalah akidah yang sesat, menyesatkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Demikian pula dalam bab halal dan haram misalkan, landasan dia dalam menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Maka setiap pendapat dalam bab halal dan haram yang menyelisih Al-Quran atau hadis, ya, atau ijma', maka dia yakin seyakin-yakinnya itu adalah ucapan yang sesat dan menyesatkan. Ya, apabila prinsip yang utama ini selalu hadir dan kokoh di dalam hati seseorang, maka insya Allah Ta'ala dia tidak akan mudah terbawa arus fitnah. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, suara Anda masih terdengar? Masih ya? Videonya lagi sedikit error, mohon maaf. Naam. Yang penting suaranya ya. Yang terdengar, yang penting kan suara. Ya. Tapi orangnya pun ngapain tuh mesti lihat, orangnya pun hitam. Baik, yang baik, kedua. Baik. Yang kedua. Oh, masih ada ya. Masih. Iya, iya. Masih ada. Yang kedua, memang ini sudah sunnatullah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat. Beliau menyebutkan di dalam banyak hadis yang sudah berulang kali kita sebutkan, ya, zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, zaman yang Nabi sebutkan kalau Yahudi berpecah menjadi 70 golongan, Nasara berpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Allah beliau berpecah menjadi 73 golongan, hanya satu dari mereka yang selamat dari neraka, 72 yang terancam dengan neraka, yaitu mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku hari ini. Nah, maka kapanpun dan dimanapun seorang jangan pernah lupa bahwa landasan dia dalam beragama Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para salaf. Nah, ijma' ya, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, ya Ustaz, alangkah baiknya jika enam ya, landasan yang sudah kita kaji ini bisa disebutkan semuanya, keenam-enamnya secara ringkas sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin admin ada yang mau menyebutkannya tanpa membaca tulisan yang sudah ditulis, enam landasan ya. Yang pertama tidak hafal Ustaz. Oh, tidak hafal. Ya, ya udah lihat aja pura-pura. Pura-pura anak enggak tahu. Yang ingin memurojaah silakan. Mungkin ada jamaah yang mau baik, menyebutkan. Sudah ada yang rasain Ustaz. Baik, silakan. Dari Malaysia nih Ustaz, dari baik. Tadi. Masya Allah, tafadhal barakallahu fiik. Ini dari Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Malaysia Ustaz. Tadi baik, dari silakan tadi, Pak Hairus. Kami silakan Pak Hairus. Halo Pak Hairus Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Macam mana kabarnya Pak Hairus? Alhamdulillah. Sehat ke? Alhamdulillah. Ya, sehat ke sekarang ni sudah masuk kerak hujan Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Bila ke Aceh lah. Berkat insya-Allah. Itulah memang hatinya mau pergi ke Aceh. Aceh ini kalau Ustaz nak tahu, sewaktu saya di sekolah dulu, sekolah rendah atau di panggil SMA, SMA yeah, sudah belajar sejarah Aceh. Masya berhubung Allah dengan Melaka. Masya berhubung Allah dengan Johor. Maka nah, memang pada dulu saya sudah negeri ataupun apa daerah Aceh ni telah orang-orang Malaysia ini sudah lama mengetahui ini sebenarnya. Masya Allah. Tapi saya belum sampai lagi lah di sana. Mudah-mudahan insya Allah selepas pandemik, amin, amin, saya fikir ingin mau ke sana juga. Insya Allah. Ustaz, soalan begini Ustaz, kita sudah belajar khusus sitar bermula daripada tajuk pertama, ikhlas, bersatu, mendengar, taat kepada pemimpin. Dan selain pada itu penjelasan ilmu tentang wali-wali Allah dan keenam-enam usul ni, adakah apabila seseorang itu tergerincil ataupun melanggar enam usul ni, adakah ianya terkeluar daripada agama Islam? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Okay. Baik. Itu soalan saya pertama. Dan soalan saya nombor dua, apabila saya membaca juga kitab Al-Kabair, ada juga beberapa topik enam usul ini dimuatkan dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Ya, ya begitu Ustaz. Masya dan Allah. Dia juga menekankan dosa-dosa besar. Cuma yang saya takut, apakah pertama tadi boleh mengeluarkan dia dari merosakkan Islam, keislaman dia? Dan yang kedua tadi, sejauh mana dosa besar tadi berlaku apabila melanggar ketetapan yang di dalam usul sitah ini? Masya Allah. Baik. Para ulama telah menyebutkan nawaqidul Islam ya, pembatal-pembatal Islam dalam kitab-kitab mereka seperti Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Secara kaedah umum, para ulama di dalam kutubul aqidah menyebutkan seperti Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Lum'atil I'tiqad, Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Wasithiyah, dan ulama-ulama yang lainnya, kita tidak boleh menghukumi seorang muslim yang mengucapkan dua syahadat, ya, salat ke kiblat dengan kekufuran kecuali dia telah jatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam dan dia mengetahuinya. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena suatu maksiat yang ia lakukan selama dia tidak menghalalkan maksiat tersebut. Ini hal yang perlu diketahui. Baik, adapun orang yang menyelisih enam landasan ini, apakah langsung dihukumi kafir ataukah tidak? Tentunya tidak bisa dihukumi kafir secara langsung. Ya, secara umum para ulama menyebutkan penerapan hukum kepada seseorang itu bitawafuri syurut wantifail mawani', harus terkumpulkan seluruh syarat-syaratnya dan telah hilang seluruh penghalangnya. Syaratnya dia melakukannya karena dalam keadaan tahu, bukan karena bodoh, sadar, bukan di luar kesadaran, bukan karena ada sengaja dari hatinya, ya, tidak terpaksa, ya, dan sebagainya. Nah, terkait orang-orang yang menyelisihi enam landasan ini, maka dilihat ya, apabila yang dia selisihi adalah tauhid, ya, misalkan dia jatuh ke dalam syirik besar yang keumuman kaum muslimin ya mengetahui syirik itu tidak boleh. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, ada orang-orang yang memang mereka jauh dari dakwah tauhid. Dakwah tauhid tidak sampai ke kampung mereka. Bahkan yang ada adalah dai-dai yang mengindahkan syirik sebagai tauhid. Maka orang-orang yang seperti ini diberikan uzur. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, masalah pengkafiran, para ulama katakan seorang talibul ilm dia tidak menyibukkan dan mementingkan pembahasan penerapan kafir tidaknya terhadap individu seseorang. Cukup dia mempelajarinya secara umum. Yeah. Ini adalah pembatal-pembatal Islam dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Tetapi hendaknya kita, seorang talibul ilm, ya, tidak fokus kepada penerapan hukum kafir kepada individu orang yang sudah dipastikan muslim. Apabila kita melihat secara jelas dan gamblang dia jatuh ke dalam salah satu dari pembatal Islam dan sebelumnya dia dipastikan muslim, maka hendaknya diangkat kepada para ulama. Maka penerapan hukum kepada individu seseorang yang telah tetap keislamannya dengan kekufuran itu ya dibangun di atas fatwa para ulama setelah mereka mengkajinya secara detail. Nah, oleh karenanya penting ya, dan walillahilham baru tadi sore kita tamat mengkaji kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini jawabannya. Jadi enggak serta-merta orang yang menyelisih enam landasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah kemudian dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini itu langsung dikatakan dia kafir. Dan dia bisa menjadi kafir apabila ya menyelisih dari hal-hal yang memang itu pembatal Islam, seperti meninggalkan tauhid, melakukan syirik besar dalam keadaan dia sudah diberitahukan, sudah sampai kepadanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang syirik. Ya. Adapun selain itu, seperti dia tetap memberontak kepada penguasa, selama dia tidak menghalalkan itu, maka tidak dikatakan kafir. Dia hanya dikatakan dhal, mudhil. Oleh karenanya kaum Khawarij tidak dikafirkan oleh keumuman ulama, ya, bahkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Mereka dikatakan dhal, sesat, ya. Kenapa? Karena ya mereka tidak menolak ayat dan hadis, ya, dan tidak mengingkari ayat dan hadis yang melarang kita memberontak kepada penguasa, ya, melainkan karena syubhat yang ada atau menyantol di kepala mereka atau dikarenakan hawa nafsu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Alhamdulillah, syukuran Ustaz untuk jawabannya, jazakallah khairan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Bapak Hirus Hamzah di Melaka, Malaysia. Barakallahu fikum, Bapak Hirus Hamzah di Malaysia. Berikutnya ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke WA Panitia Pekerja Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kita menyampaikan sebuah video ceramah dari seorang ustaz yang belum jelas manhajnya, dan kita tahu dari penjelasan ustaz sunnah yang lain, lalu kita menonton video tersebut untuk mencari kebenarannya yang sebenarnya untuk membantah video tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya ustazi? Apakah ini tidak mengapa? Karena saya pernah mendengar bagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menekankan bahwa hati-hati kepada siapa kita mengambil ilmu agama, dan anak takut terkena syubhat video tersebut. Demikian pertanyaannya ya ustazi, barakallahu fikum ustazina. Masya Allah ya. Sebenarnya beliau yang bertanya dan beliau sendiri telah menjawabnya. Jadi insya Allah saya cukupkan dengan jawaban beliau, karena jawaban yang beliau sebutkan itu adalah jawaban yang benar. Jadi dari Ibnu Sirin ya. Ya, lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu ya. Karena ilmu itu adalah agama kalian. Nah, harus dipastikan dulu sebelum kita mengambil ilmu, kita harus kenal siapa orang tersebut, di mana dia belajar, selamat akidahnya, manhajnya ataukah tidak ya, tidak boleh dijadikan bahan coba-cobaan. Ya, bahkan sebagian ulama dahulu seperti Ibnu Sirin menutup telinganya ketika ada ahlul bidah ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau khawatir setelah itu dia akan menyampaikan sebuah kesesatan. Dan karena mereka tahu dari kebiasaan ahlul bidah adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. untuk dilariskan, dan seorang ya tidak hendaknya tidak menjadikan agamanya sebagai bahan coba-coba, karena masalah agama adalah masalah syurga dan neraka, apalagi jika seorang mati dan dia masih membawa sebuah syubhat di dalam hatinya, seperti syubhat ilmu filsafat. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan seseorang la'an yalqallahu al-'abd, la'an yalqallahu al-'abd, la'an yalqallahu al-'abd bi jami'i adz-dzunubi siwa syirk khairul lahu min an yalqahu bi syubhati min hadhihi. Ukamakal, seorang hamba bertemu dengan Allah membawa seluruh dosa maksiat selain syirik, misalnya dosa yang membatalkan Islam, itu lebih mending daripada dia mati membawa syubhat dari ilmu filsafat. Ini ucapan menerangkan kepada kita bahayanya mendengar ahlul bid'ah, khawatir syubhatnya nyantau dan kita tidak sanggup melepaskannya. Naam, kecuali seorang yang memiliki ilmu, dia mendengarkan suatu video untuk dia buktikan kepada orang lain, ini ada buktinya, orang tersebut berkata demikian dan demikian, dan ucapan ini jelas keliru karena bertentangan dengan ayat, hadis, ucapan para ulama ya, yang menerangkan hukum hal tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, syukur jazakallah Ustaz untuk penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti Ida Rosyad. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya saya bisa zoom di kajian Ustaz. Saya punya ibu angkat, kami tinggal di Eropa, Swedia. Dan wanita yang saya anggap seperti ibu angkat, dia ini dari Aceh. Seperti Ustaz ketahui di Aceh, seperti Ustaz ketahui bahwa di Aceh kan banyak ritual turunan atau karena sudah tradisi dapat berjanji sholat badar tahlilan dan lain-lain dan lain-lainnya. Tapi bunda yang saya sayangi ini tidak bergeming untuk hijrah sunnah. Bagaimana ya Ustaz agar hatinya lembut mau belajar sunnah? Sering saya share kajian pada beliau tetapi tetap tidak tertarik. Bahkan beliau jadi keluar dari grup WA kita. Katanya sudah tidak sependapat. Saya sedih ya Ustaz. Melebih lagi beliau pembina pengajian di Swedia. Sangat didengar nasihat dan ajakan beliau di grup pengajian. Tetapi kembali lagi Ustaz, kegiatan pengajian yang dilakukan tidak sunnah dan bid'ah. Bagaimana itu ya Ustaz? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Yang pertama saya juga ikut sedih nih. Ya, gimana tidak sedih ya? Jika saudara kita ya belum diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengenal tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi jika dia adalah orang yang dekat dengan kita dan sangat baik dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah pesimis dari hidayah Allah. Ya, tetaplah berusaha untuk mengantarkan hidayah Allah untuknya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan berdakwah dan menyampaikan ilmu agama, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kita semua. Yang ketiga, jangan pernah lupa mendoakannya di dalam waktu-waktu mustajab, di dalam doa-doa mustajab agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan hidayah kepada Umar ya, setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk memberikannya hidayah, dan sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah sebelumnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Rasulullah SAW setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya ya, walaupun beliau berkata demikian dan berbeda pemahaman, pergaulilah beliau dengan akhlakul karimah dan dakwahilah beliau dengan penuh hikmah, karena seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, al-jahlu bisyai' aduwwullah, seringnya manusia itu memusuhi sesuatu karena dia belum mengetahuinya ya, karena dia bukan karena dia menolak Al-Quran dan Hadis, bukan karena dia menolak dakwah tauhid dan sunnah, tetapi karena dia belum yakin, dia belum tahu itu benar, yang dia tahu itu salah, itu sesat, yang benar itu demikian dan demikian. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memperyakinkan kepadanya bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Dan tiada cara lain kecuali dengan hal-hal di atas. berdoa kepada Allah agar membukakan pintu hatinya, menjelaskan kepadanya dengan penjelasan yang ilmiah dan hikmah, dan bergaul dengannya dengan akhlakul karimah, dan tidak memutuskan hubungan dengannya, tetap saling menjalin hubungan dengannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan melihat koridor-koridor syariat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada beliau, dan semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita semua dan beliau di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Naam, masih ada yang lain? Cek. Halo? Mati suaranya. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan tadi mungkin pertanyaan pamungkas. Masya Allah. Banyak pamungkas malam ini ya. Pertanyaannya yang masuk tadi yang terakhir, kemudian yang raise hand juga tadi cuma satu, Ustaz. Baik. Ini tidak bertanya, mungkin baik, kita ke pulang saja, Ustaz Tafadok. Baik, masya Allah ya. Alhamdulillah. Dalam beberapa pertemuan ini kita telah menyelesaikan kitab Al-Usul Sittah yang membahas tentang 6 landasan pokok penting dalam agama kita. Yang pertama adalah tentang tauhid dan syirik, yang kedua tentang persatuan dalam beragama dan larangan dari perpecahan. Yang ketiga adalah tentang landasan wajibnya kita mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan maksiat, walaupun yang mencambuk punggung kita, merampas harta kita, selama bukan dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Landasan yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu, apa itu ilmu, apa itu para ulama, dan peringatan dari orang-orang yang menyerupai mereka tetapi sejatinya mereka bukan dari para ulama. Landasan yang kelima yang telah kita bahas adalah penjelasan tentang siapakah wali Allah dan siapakah wali syaitan. Dan landasan yang keenam adalah adanya syubhat dari syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti ra'yu atau hawa nafsu mereka yang berbeda-beda dan beraneka ragam serta berpecah belah di antara mereka, dan berserta bantahannya secara umum dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah memudahkan kita mengkaji kitab ini, agar juga memudahkan kita untuk mengkaji kitab-kitab para ulama lainnya, sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita saat ini di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya, agar kembali mempertemukan kita di majlis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, serta di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Uhibbukum fillah. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala istiqamahkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.